أما بعد، قال المحقق الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع الأذنين. Masih dalam pembahasan sifat wudu. Kata beliau rahimahullah taala, kemudian dia mengusap kepalanya bersama kedua telinganya. Ia bada'u biyadaihi min muqaddamihi thumma yumirruhuma ila qafahu thumma yarudduhuma ila muqaddamihi. Ini terkait dengan pembahasan mengusap kepala dan mengusap telinga. Pertama, apa hukum mengusap kepala? Kemudian nanti kita bahas apa hukum mengusap telinga. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa mengusap kepala ketika berwudu hukumnya adalah rukun wudu. Mengusap kepala di dalam berwudu adalah merupakan rukun wudu. Siapa yang berwudu tidak mengusap kepalanya, batal wudu. Yang berwudu tanpa dia usap kepalanya, maka batal wudu. Berdasarkan dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Perintah di dalam Al-Quran. Iya. Dan hadis sangat banyak dalam masalah ini, mutawatir. Hadis mutawatir sangat banyak yang menunjukkan bahwa mengusap kepala ini adalah hal yang diharuskan, rukun di dalam berwudu. Setelah mereka sepakat itu akan hal tersebut, sebagaimana dinukil oleh banyak ulama, mereka berselisih kadar wajibnya. Berapa kadar wajib yang diusap? Tapi sebelum kita bahas itu, antum perlu tahu dulu bahwa para ulama sebelumnya bersepakat juga kalau disyariatkan mengusap seluruh kepala. Tidak ada perselisihan kalau disyariatkan mengusap seluruh kepala. Karena hadisnya jelas, hadis Abdullah bin Zaid. Akan disebut oleh penulis juga sebagian cara sebentar. Tidak ada perselisihan. Berbeda dengan sebagian orang awam, kadang-kadang kalau dia lihat orang mengusap seluruhnya, itu adalah salah. Karena mereka sudah lihat bahwa usap apa sebagian. Nah, itu tidak ada ulama berpendapat seperti itu. Mereka sepakat, ini yang perlu diingatkan dulu. Mereka sepakat bahwa mengusap seluruh kepala disyariatkan. Setelah itu mereka berselisih apakah itu hukumnya wajib atau sunnah mengusap seluruhnya. Artinya mereka berselisih kadar wajibnya. Wajib ini seluruh begitu atau kadarnya sampai itu sudah sedikit kepala sudah cukup. Itu diperselisihkan. Jadi supaya sempit dulu perselisihan itu, jangan bawa ke masalah yang disepakati. Disepakat mengusap kepala rukun wudu. Sepakat kalau disyariatkan mengusap seluruh kepala. Yang diperselisihkan kadar wajibnya. Kalau kita usap sedikit, sah atau tidak? Paham kan? Ini yang diperselisihkan. Masalah yang lain. Iya. Masalah yang lain. Di antara para ulama, bahkan dinukil. Iya. Ini adalah pendapat mayoritas. Seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Mereka berpendapat bahwa mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Mengusap seluruh kepala adalah apa? Sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa sunnah? Karena itu dilakukan oleh Nabi. Seperti dalam hadis Utsman ibn Affan Belum mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum mengusap kepalanya. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid, semuanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akan datang sebentar juga sebagian penyebutannya ketika menyebutkan cara mengusap kepala. Nah, itu sambungannya. Semuanya menukil perbuatan Nabi. Juga mereka berdalil dengan ayat wudu. Juga berdalil dengan ayat wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kepala, "Wamsahu biru usikum." Usaplah biru usikum. Kata mereka, huruf ba. Baikkan, ini orang ahli bahasa yang bilang, tapi dipakai dalil dalam fikih. Huruf ba maknanya tab'id. Huruf ba itu di awal biru usikum, ba itu bermakna at-tab'id, sebagian. Terjemahannya kalau maknanya tabrid, usaplah sebagian kepala kalian. Berarti yang wajib apa? Sebagian, tidak seluruh. Paham dalilnya kan? Ini kata mereka, huruf ba bermakna tabrid, bermakna sebagian. Iya. Ini dalil mereka diantaranya. Dalil mereka yang kedua, dia ini yang bisa dibilang yang ketiga, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, maka belum mengusap nasiyah, ubun-ubunnya, ini bagian depan kepala, ini namanya ubun-ubun. Nabi mengusap bagian kepalanya, kemudian beliau lanjut di atas imamah. Seperti misalnya mubat pakai imam, dia berwudu, dia usap di bagian depan kepalanya, dia lanjut di atas mana? Imamah. Bukan dia masukkan kepalanya di bawah, tangannya di bawah imamah. Jelas ini? Ini dalil hadis sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Ini dalil dari pendapat. Ia menyatakan bahwa mengusap sekadar wajibnya itu yang benar apa? Sebagian, bahkan sebagian mereka kalau dia usap 3 helai rambutnya sah. Ya, makanya orang berwudu, kalau dia adalah orang awam, paham, sah atau tidak? Menurut Syafi'i sah. Menurut Syafi'i apa? Sah. Jelas ini? Iya, ini pendapat. Sementara pendapat kedua, mengusap seluruh kepala hukumnya adalah wajib. Siapa yang mengusap sebagian saja, tidak seluruhnya, kepala-kepala, bukan rambut. Bukan rambut. Karena kalau antum bilang kepala artinya rambut masuk, kasihan yang panjang rambutnya dari para perempuan. Bukan rambut yang diusap, tapi apa? Kepala. Artinya kalau rambutnya misalnya selantai, tidak perlu dia usap sampai ke bawah. Paham itu, Mam? Kepala saja. Iya. Yeah. Paham, Mubar? Jangan sampai fatwa salah nanti. Iya. Yeah. Mengusap seluruh kepala hukumnya adalah wajib. Seluruh kepala, dan kepala itu batasan yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Mulai dari bagian depan tumbuh rambut, sampai ke kofa. Sampai ke bagian belakang tempat tumbuhnya rambut. Leher tidak masuk. Leher tidak masuk. Jadi tempat tumbuhnya rambut di bagian belakang, kofa. Bagian belakang, kepala. Leher tidak masuk. Iya. Ini kata mereka wajib. Ini adalah pendapat. Yang mengatakan wajib ini adalah pendapat Imam Malik. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat Imam Malik. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalilnya? Ayat. Dalilnya adalah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian. Katanya al-ba, huruf bi itu bermakna al-ilsaq. Seluruh. Paham gak ini? Bermana apa? Seluruh. Dan ahli bahasa bilang, tidak ada ba dalam bahasa Arab bermana sebagian. Tidak ada. Yang ada itu min. Min bermana apa? Sebagian. Huruf ba dalam Al-Quran tidak ada bermana sebagian. Semuanya bermana apa? Seluruh. Lihat sambungan ayatnya di ayat tayammum. juga sama. Sebentar kita akan pakai bantai. Bermakna di sini bermakna seluruh. Tidak bermakna at-tab'id. Iya. Tidak bermakna at-tab'id. Dengan dalil apa yang bermakna seluruh? Ayat tayammum. Bunyi ayat tayammum masih di Al-Maidah ayat 6. Wamsahu bi ru'usik, wamsahu bi aydikum, wamsahu bi wujuhikum wa aydiakum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari. Sepakat ulama bahwa ketika kita bertayamu wajib mengusap seluruh wajah. Siapa yang mengusap, ambil misalnya dia tepuk tangannya ke tembok, kemudian dia usap sebagian wajahnya, tidak tayamum. Itu disepakati. Ya, apa bedanya ayat tayamum sama ayat wudu? Nah, sama-sama pakai huruf apa? Sama-sama pakai huruf? Huruf apa? Ba. Di tayamum, kalau maknanya al-ilsaq, maka di wudu juga ayat maknanya apa? Al-ilsaq. Paham bacaannya? Anggaplah. Kalau kita terima, dia bermakna, bisa bermakna tab'id, bisa juga bermakna ilsaq. Itu kita terima. Ayat, kalau ahli usul bilang, kalau ihtimal dua makna, ini namanya mujmal. Kalau ada ayat, kata, dia ihtimal dua makna. Ihtimal berapa? Dua makna. Ini namanya apa? Mujmal. Ayat yang mujmal, kalau kita bingung, kita lihat, apakah ada tabyin dalam syariat? Maka sudah datang penjelasannya. Anggaplah. Ayat ini, ya bisa bermakna seluruh. Bisa bermakna apa? Sebagian. Kita lihat, kan ada yang menjelaskan dari hadith. Nabi SAW dalam hadith Abdullah ibn Zaid ketika menjelaskan sifat wudhu Nabi SAW. Apa dikatakan? Dalam hadith riwayat Bukhari Muslim. فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ بَدَأَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. Maka belum memulai dengan bagian di bagian depan kepalanya, kemudian beliau jalankan ke belakang, kemudian beliau kembalikan, kemudian beliau jalankan ke belakang sampai ke kofa, kepala bagian belakang, kemudian beliau kembalikan ke mana? Ke depan. Ini namanya tabyin. Ini namanya penjelasan di ayat yang mujmal. Anggaplah kalau kita bilang ba punya berapa makna? Dua. Tapi kan ahli bahasa sudah bantah ba tidak bermakna tab'id. Kalau begitu tidak ada namanya mujmal. Tapi kita terima ini, misalnya kita terima. Berarti kalau kamu katakan tab'id sementara kita maknanya ilsaq, berarti ayat mengandung berapa makna? Dua. Ini namanya mujmal. Ketika mujmal kita lihat apakah ada tabyinnya, penjelasannya, maka telah dijelaskan dalam perbuatan Nabi. Paham kan? Seperti begini. Dalam ayat misalnya, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Ini ayat apa? Ini kan mujmal. Keluarkan zakat, dirikan sholat. Ini mutlak. Iya kan? Tidak dalam Al-Quran cara sholat. Jelas kan? Kita cari penjelasannya dalam sunnah. Ternyata Nabi jelaskan kalau dalam sunnah sholat itu pertama mulai dengan takbir. Iya. Kemudian baca yang mudah dari Al-Quran. Kemudian ruku. Sujud, bagi dari sujud. Kedua, berdiri. Lakukan hal itu di dalam sholatmu seluruhnya. Paham ini? Penjelasan ini. Inilah yang kita pakai untuk melakukan apa? Sholat. Sama ini. Allah cuma berfirman, wam sahurus biru usikum. Usap kepala kalian. Bagaimana caranya? Paham gak ini? Bagaimana cara usap kepala? Dijelaskan di mana? Di sunnah. Nabi memulai dengan bagian depan kepalanya. Kemudian beliau jalankan ke belakang. Kemudian kembali lagi ke mana? Ke tempat yang beliau mulai. Ini seluruh atau sebagian? Seluruh. Ini membantu tadi bahwa makna ba itu adalah al-ishaq, bukan tab'id. Jelas kan? Nah, tentunya pendapat ini yang kuat, pendapat Imam Malik. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalil mereka dengan ayat sudah kita bantah ya. Iya enggak? Dibantah dengan ayat tayamum, terus dibantah dengan oleh ahli bahasa, bah tidak bermana apa? Tab'id. Tadi hadis gimana? Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Muslim. Nabi mengusap bagian depan kepalanya, kemudian lanjut di mana? Di imamah. Kata mereka tadi kenapa? Kalau seandainya wajib kepala, pasti belum usap di bawah imamah. Kan begitu. Ini Nabi cuma usap bagian depan, kemudian lanjut di mana? Imamah. Itu menunjukkan tidak wajib seluruh. Apa bantahannya? Hah? Apa bantahannya? Ya gampang. Memang seorang kalau lagi pakai imamah, boleh mengusap di atas imamahnya. Bahkan kalau dia tidak usap kepalanya, tidak ada masalah. Kan ada dua cara usap imamah. Pertama kita usap bagian dari kepala, kemudian usap di atas imamah. Boleh. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Boleh juga hanya mengusap di atas imamah saja. Paham gak ini? Tidak mengusap di atas kepala. Itu hal yang boleh dalam syariat. Paham kan? Jadi itu kita tidak perselisihkan. Kalau kita lagi pakai imamah, syariat seperti itu. Tapi kalau pembicaraan kita sekarang, kalau lagi tidak pakai imamah. Paham? Jadi, enggak, jangan kita terlalu jauh ke masalah yang diperselisihkan pada masalah yang disepakati. Tuh, kan masalah mengusap di atas imamah, sepakat kan kita semua mengatakan apa? Boleh, karena banyak sunnah. Banyak dalilnya, kan begitu? Kita perselisihkan ini kepala. Kalau tidak pakai apa? Imamah. Kalau lagi ada imamah, tidak bisa dipakai berdalil. Hadis mengusap imamah dengan mengusap kepala. Karena beda, punya hukum khusus. Punya hukum khusus. Jelas, Mubar? Jelas ini? Alhamdulillah. Ini gampang bantahan. Gampang bantahannya. Iya. Dan makanya kita keluar dari kesimpulan, itu yang benarnya. Bahwa wajib mengusap seluruh kepala. Wajib mengusap seluruh kepala. Setelah itu berapa kali kepala diusap? Pembahasan terakhir karena belum tidak sebutkan di situ. Berapa kali kepala diusap? Ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan bilangan mengusap kepala. Kalau pendapat pertama yang dipegang oleh Imam Syafi'i, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, bah kepala itu diusap 3 kali. Kepala itu diusap apa? 3 kali. Iya. Dengan dalil hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Termasuk kepala semua kan belum cuma bilang. Nabi berwudu 3 kali, artinya telapak tangan 3 kali. Iya kan? Kumur-kumur air ke hidung 3 kali. Kemudian apa lagi? Cuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai ke siku 3 kali. Paham kan? Iya. Kemudian usap kepala 3 kali. Cuci kaki 3 kali. Kan? Dibilang Nabi berwudu 3 kali semua. Jelas darinya. Sementara ulama yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad, yaitu ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa kepala itu diusap 1 kali saja. Apa dalilnya? Ya? Dalil mereka pertama hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Datang dalam riwayat famasaha bi rasihi marra wahidah. Nabi mengusap kepalanya 1 kali. Dia mengusap kepalanya apa? Satu kali. Ini hadis apa ini? Kata mereka ini hadis khusus. Muqayyad. Dikoid, diikat dengan kata satu kali. Sementara hadis Utsman dipakai oleh pendapat pertama itu hadis mutlak. Nabi berwudu tiga kali. Semuanya begitu dipahami. Bang, tapi datang penjelasan dalam hadis Abdullah bin Zaid secara khusus kalau kepala satu kali. Bang, apalagi telah datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Utsman ibn Affan secara lengkap. Kalau tadi hanya dibilang Nabi berwudu tiga kali. Di hadis Utsman ibn Affan yang diriwayatkan oleh Hubron Maula Utsman ibn Affan datang. Dimulai dengan perkataannya bahwa Utsman ibn Affan da'a bi wudu'in. Utsman ibn Affan meminta air wudu. Setelah itu dia tuangkan di atas tangannya, dia cuci tangannya tiga kali. Kumur-kumur dan air ke hidung tiga kali. Cuci wajahnya tiga kali. Semua disebut tiga, serba tiga ini. Cuci wajahnya tiga kali. Tangan sampai ke situ, siku tiga kali. Dia usap kepalanya, cuci kaki tiga kali. Apa yang kita pahami dari situ? Seharusnya kalau kepala tiga kali, pasti akan ditambahkan kata tiga. Karena semuanya ada kata tiga. Tangan tiga. Semua ada kata tiganya kecuali apa? Kepala. Kepala tidak ada kalimat tiga. Bang, ini menunjukkan bahwa kepala berapa? Sekali. Itu riwayat yang lebih lengkap. Tadi riwayatnya itu umum. Secara umum Nabi berwudu tiga kali kecuali kepala sekali saja. Jelas kan? Ini tentunya yang benarnya karena hadisnya sangatlah jelas. Sangat jelas. Adapun cara mengusap kepala, beliau itu sudah katakan, yabda'u biyadaihi, ya, seharusnya biyadaihi, ya, bukan biyadihi, salah harokat. Yabda'u biyadaihi min muqaddami, dia mulai dengan kedua tangannya dari depan kepalanya. Thumma yumirruhuma, kemudian dia menjalankan keduanya. Ila kofah, sampai ke bagian belakang kepalanya. Thumma yarudduhuma ila muqaddamihi, kemudian dia kembalikan ke depannya. Ini datang sifatnya dalam hadith Abdullah bin Zaid, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini cara. Kemudian mengusap telinga. Apa hukumnya mengusap telinga? Karena ini penulis agak ringkas sedikit, langsung disebutkan bersama mengusap kepala. Apa hukum mengusap kedua telinga dan bagaimana cara usapnya? Berapa kali diusap? Paham kan? Bagaimana cara diusap dan berapa kali diusap? Hukum mengusap kedua telinga. Berapa kali diusap? Dan bagaimana cara diusap? Ini pembahasan tergantung pembahasan satu, pembahasan yang lain. Ini kan apa hukum? Berapa kali diusap? Ini tergantung dengan satu pembahasan yang lain. Yaitu pembahasan apakah telinga bagian dari kepala atau bukan. Ini telinga ini masalah. Dia ini pulau tersendiri di Buton atau bukan? Paham gak ini? Ini telinga, apakah dia bagian punyanya kepala, wilayah kekuasaannya, atau dia anggota wudu tersendiri? Para ulama berselisih tentangnya. Di antara para ulama ada menyatakan bahwa kedua telinga ini adalah merupakan anggota wudu tersendiri, bukan bagian dari kepala. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Telinga anggota wudu tersendiri, bukan dari kepala. Artinya kalau ini pendapat dipegang nanti, berarti dia tidak usap bersama dengan kepala, dia ambil air tersendiri. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib seperti kepala. Paham jadinya? Kalau itu dipakai, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid Bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, fa akhadha li udunihi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sih. Maka dia ambil air untuk kedua telinganya yang berbeda dengan air untuk kepalanya. Apa maksudnya? Airnya beda, tidak satu. Jadi diambil untuk kepala, usap kepala, setelah itu dia apa? Ambil air untuk telinga, berbeda airnya. Kalau berbeda, berarti berbeda. Kepala lain, telinga lain. Paham pendalilan ini? Ini hadith Abdullah ibn Zaid. Datang dalam riwayat Al-Hakim. Demikian pula Al-Baihaqi. Tapi dia adalah hadith yang do'if. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala do'ifkan. Bahkan para ulama menghukumi hadis ini syad, palsu. Salah. Kenapa? Kenapa bisa salah? Masalahnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ada kata belum mengambil air yang berbeda dari air untuk telinga. Tidak ada kata itu. Tiba-tiba ada dalam riwayat lain. Paham kan? Yang tidak kuat, lebih kuat. Kan Bukhari Muslim otomatis sudah kuat. Ada dalam riwayat lain dengan rawi yang tidak kuat, menyelisih rawi yang kuat. Maka ini riwayat yang syad, salah. Salah periwayatannya. Maka kesimpulannya hadis dhaif. Dhaif. Ya? Dan Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri dari orang Syafi'iyah meriwayat membawakan hadis ini dan belum nyatakan hadis itu salah. Belum lebih mengunggulkan dan benarkan hadis dalam riwayat Muslim. Ini yang tidak ada kata ini. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya hadis dhaif. Di pendapat ini dibangun di atas hadis dhaif. Sementara ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, yaitu ini adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Kecuali Syafi'i. Ini kedua telinga adalah bagian dari kepala. Kedua telinga ini adalah apa? Bagian dari kepala. Artinya nanti hukumnya ikut hukum kepala. Dicuci atau diusap, ikut kepala. Satu kali atau banyak kali, tiga kali, ikut kepala. Begitu semuanya. Jadi tergantung, Imron, telinga, kepala atau muka? Iya, lumayan. Iya. Iya, berselisih para ulama. Itu yang dia ingat, sebelum ngantuk. Iya. Alhamdulillah. Jadi pendapat mayoritas mengatakan telinga adalah bagian dari kepala. Setelah itu nanti terbangun fatwa. Paham kan? Kalau ini antum pegang. Berarti diusap atau dicuci? Hah? Diusap. Sambungan dengan kepala atau dipisah? Sambungan. Paham? Karena bagiannya, punyanya. Kepala. Paham, Mubar? Paham? Hah? Alhamdulillah. Setelah itu, tiga kali atau sekali? Itu bangun fatwa namanya. Kita bangun, harus tahu apa masalah pokok dari masalah itu. Jangan ribut di cabang. Asalnya, tidak tahu. Paham kan? Iya. Tidak tahu. Jadi ini pokok namanya. Pokok. Sama dengan masalah basmalah nanti akan datang bersama kita. Orang ribu-ribu baku pukul di masalah cabang. Tidak tahu asalnya kenapa. Kenapa ribu-ribu? Paham, Mubar? Apa dalilnya? Kenapa dia bilang telinga bagian dari kepala? Paham kan? Mereka berdalil dengan hadis dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dari Abdullah ibn Zaid, juga dalam riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udunan minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Min tabi'in. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Ini kan jelas. Paham ini? Nah, setelah itu masalah yang tadi semua begitu. Bagaimana cara mengusapnya? Karena yang lain tadi tertutupi. Kalau kita sudah kuatkan ini pendapat mayoritas tentu yang benarnya. Telinga bagian dari kepala, ya, maka semuanya fatwanya di atas itu. Kemudian cara mengusapnya datang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Tsumma dikatakan tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap, dia mengusap kepalanya. Fa'adakala isba'aihi sabbahataini fi udunaihi. Wa masaha bi'ibahamaihi ala zahiri udunaihi. Wa bisabbahataini batin udunaihi. Katanya kemudian belum mengusap kepalanya dan memasukkan dua jari telunjuknya ke bagian dalam telinganya dan dua jari ibu jari di bagian luar telinganya. Jadi bagian ini jari satu jari, bukan tiga empat jari, tidak bisa masuk. Satu jari saja, jari telunjuk bagian dalam telinga, kemudian ibu jari bagian luar telinga diusap satu kali ke atas, selesai. Pamubat, alhamdulillah selesai. Ini yang saya bilang kemarin, kita akhirkan masalah ini karena sebenarnya sedikit yang disebutkan, tapi masalahnya sangat banyak. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Ini sifat wudu saya sudah ringkas di buku ini. Jadi memang dulu saya kumpulkan bagaimana sebenarnya ini wudu, apa saja dalilnya. Jadi saya pernah kumpulkan di buku, ditulis. Jadi ada semua kenapa dhaif, kenapa anu bisa di situ.